그포트와 작은 버처럼 벌써 마우 라데만고 남은 빌라 하리 이니 adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin ku menjadi istri. Jalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berjuang menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin ku menjadi istrimu. Berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berjuang menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, menjadi temanku. Sungguh ku ingin jadi istrimu. Akad by Payung Teduh, lagu yang keren, keren banget, banget. Banget kita susah main. Banget tapi tuh keren banget, sumpah tuh keren banget. Kita tahu datang yang keberapa ratus kalinya, tapi semoga kalian suka. Dan jika kalian suka seperti biasanya, jangan lupa di like dulu, terus jangan lupa di share, mic-ku kurang ke atas. jangan lupa juga teman-teman subscribe YouTube channelnya Avi Kila ya. Terus kalau ada request jangan lupa komen. Komen di bawah. Kalian ada request lagu apa? Sosial media yang kita yang lain. Jangan lupa di follow, jangan lupa di like Instagram. Juga ada Instagram, Facebook dan juga Twitter serta Bigo. Yuk. Namanya sama Avi Kila. Avi Kila. Dan thanks for watching teman-teman.